Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qfir lana wa li masyikhina wa li sa'iril muslimin. Allahumma taqabbal minna, amin ya rabbal alamin. Halaman 13 di buku antum, muqaddimah mu'allif. Sekaligus nanti kita masuk ke kaidah pertama. Ya, tafadhal dibaca di sini. Zaki, baca ki. Kencangkan dikit suaranya ki. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا أما بعد. طيب ini khutbatul hajah dari musannif, enggak perlu kita bahas, ini sudah sering. Terus فهذه أصول وقواعد في وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها مفعول قارئها فاعل dari tu'inu yaitu tadi usul wa qawaid. Terus qarinaha wa muta'ammilaha muta'ammilaha ala fahmi kalamillah wal ihtida'i bihi wal ihtida'u ala fahmillah wa ihtida'i bihi. Baik, cukup ni lah. Fahadihi amma ba'du, setelah boleh mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du faham ya Rabnya ya. Ba'du itu domahnya, domah je kan. Ba'du itu sama kayak min qablu. Maka domahnya itu ya, ba'du mabni ala dom, domahnya itu adalah pengganti dari mudhofun ilaih yang dihadaf. Gampang aja. Amma ba'da khutbatil hajah, selesai. Ya begitu aja. Fahadihi usulun, maka ini adalah usul. Ya, maka ini adalah usul. Ya, usul pahamnya sudah jadi bahasa kita. Ini adalah landasan-landasan wa qawaidu dan kaedah-kaedah fi tafsiril Qur'anil Karim. Dalam mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Jalilatul miqdari, sangat mulia miqdar nilainya. Azimatun naf'i, sangat agung manfaatnya. Tu'inu qari'aha, yang akan membantu para pembacanya. Waktu ambilah dan yang memperhatikan kitab ini, mengamatinya, mencermatinya, ala fahmi, ini akan membantu untuk memahami kalamillah, kalamullah Al-Quran, wal ihtida'i bih, dan meneladani Al-Quran. Ya, terus lanjut. Ajallu, itu isim fa'il, isim takdir semua. Terus ajalluha wa makhbaruha ajallu min wasfiha. Terus taftahu lil abdi min turuqit tafsiri wa manhaji al fahmi minhaj. Kalau tanpa alif minhaj, kalau enggak ada alifnya baru manhaj. Minhaj al fahmi anillahi ma yu'inu ala kathirin min at tafasiri al hariyah fi hadhihi al buhuthi an nafi'ah. Taib, cukup. Wa makhbaruha, makhbar ini bisa maknanya hakikat ya, bisa juga yang dikabarkan dari kaidah ini, yang disebutkan dalam kaidah-kaidah ini, ada ajallu min wasfiha, ini lebih mulia dari pensifatannya. Fa innaha taftahu lil abdi, maka kaidah-kaidah ini membuka bagi para hamba, bagi seorang hamba, min turuqit tafsir, ya, dia akan menjadi pembuka bagi dia, ya, untuk, ya, jalan-jalan tafsir, agar dia memahami tafsir, wa minhajil faham, ya, dan juga metode pemahaman anillah, beliau ada pemahaman tentang Allah. Ma yu'inu ala katsirin min at-tafasir al-ahadiyati. Ya. Kemudian kaidah-kaidah tersebut akan membantu, ya. Kaidah-kaidah ini akan membantu banyak dari tafsir-tafsir yang aktual fi hadhil buhuthi wan nafi'ah, dalam pembahasan yang bermanfaat ini. Baik, kalau antum cermati ya ikhwah, Syekh As-Sa'di seolah-olah beliau sedang memuji karya beliau sendiri. Kata beliau, ya perhatikan nih, wa hadhi usulun wa qawaidu fi tafsiri hal fi tafsir Qur'an Karim. Jadilatul miqdari 'azimatun naf'i tu'inu 'ala tu'inu qari'aha wa tu'ammila wa muta'ammilaha ala fahmi kalamillah wal ihtida'i bih. Memang ibu ya. Dia memuji karya beliau sendiri itu. Ini kandungannya tinggi, manfaatnya sangat luar biasa, membantu pembacanya untuk memahami Al-Quran. Nah, memangnya boleh kayak begitu? Boleh enggak? Baik, antum jangan sultan dulu. Baik, perhatikan. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan kayak begini. Lau a'lamu anna ahadan tanaluhu al-ibnu a'lama bi kitabillahi minni, larahtu bih. Ya, larahtu bih. Larahtu ilaih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lau a'lamu anna ahadan, seandainya saya mengetahui ada seseorang yang a'lama, yang lebih mengetahui dari diriku. Seandainya saya mengetahui ada orang lain yang lebih berilmu dari diriku tentang Al-Quran, maka saya akan naik kontak untuk pergi kepadanya, untuk belajar kepadanya. Seolah-olah Ibnu Mas'ud menyatakan, mana orang yang lebih paham daripada saya tentang Al-Quran. Tapi paham sini, Ibnu Mas'ud tidak bermaksud memuji diri beliau sendiri. Bahkan beliau bermaksud menganjurkan orang-orang untuk mengambil ilmu dan berpegang dengan ilmu dari ahlinya. Dan beliau berhak untuk menyatakan demikian. Karena beliau adalah salah satu sahabat kibar Rasulullah SAW. Paham gak di sini? Yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Yang beliau masih hidup dikatakan betis beliau itu ada di surga, beliau masuk surga dan seterusnya. Ibn Malik di Alfiyah juga menyatakan Tuqaribul aqsa bilam dan munjazi wa tabsutul badl bi wa'di munjazi wa taqtadi bi ridhan bi ghairi suhti fa'iqa Alfiyah ibn Mu'ti. Seolah-olah Ibn Malik menyatakan di Alfiyah bahwasanya ini buku Alfiyah Syahnya akan ini adalah akan memudahkan untuk memahami yang ringkas dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, al-muhim di sini bahwasanya Syekh As-Sa'di, ya, beliau tatkala memuji buku beliau sendiri ini tidak bermaksudkan untuk berbangga kepada orang lain. Ya, beliau adalah orang yang tawadu. Namun yang beliau anjurkan adalah agar orang-orang mengambil manfaat dari buku ini. Ya, paham sini ya? Bukan beliau sedang mentazkiyah. Gak boleh mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzakku anfusaku. Gak boleh. Jadi bisa dipahami sini. Terus lanjut. Siapa? Repi baca pih. Arjullah wa as'alahu wa as'alu, kenapa mansub? Memangnya ada amil nasab, tidak ada kan? Arjullah wa as'aluhu ayyutimma ma basadna iradahu wa yaftahu lana min khazaini judihi wa karamihi ma yakunu sababan lil wusuli ila al ilmi al nafi'i wal hadi al huda wal huda al kamili. واعلم ان علم التفسير اجل العلوم على الاطلاق وافضلها واوجبها واحبها الى الله لان الله امر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء باياته واثنى على القائمين بذلك وجعلهم في اعلى المراتب ووعدهم جعل التشديد عينيه والتشديد عينيه mengancam ووعدهم. Ya, menjanjikan. Terus wa wa'adahum asnal mawa'asnal mawahibi falau an faqa al-'abdu jawahir umrihi fi hadha al-fanni lam yakun dhalika katiran fi jambi ma huwa afdalul matalibi wa a'zamul maqasidi wa aslul usuli kullihi wa kuliah apa kuliah? Waqa'idatu asasatid dini wa salahu umurid dini wa dunya wal akhirati wa kanat hayatul abdi zahiratun zahiratan khabar kanat bil huda wal khairi war rahmati wat tayyibi wa tayyibil hayati wal baqiyati salahat salahati salihat salihati. Nah, tayyib barakallahu fikum. Ya, perhatikan di sini. Kata beliau, arjullaha, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluhu, dan memohon kepadanya, ayyutimma ma qasadna iradahu. Agar Allah menyempurnakan apa yang kami maksudkan, apa yang kami tujukan dari tujuan kami dalam menulis buku ini. Artinya agar Allah mengabulkan begitu. Wa yaftahu lana min khazaini wujudihi, judihi wa karamihi. Dan semoga Allah membukakan untuk kita, ya, gudang-gudang judihi, kemurahannya, wa karamihi, maupun kemuliaannya. Ma yakunu sababan lil wusuli, yang akan menjadi sebab untuk sampai, ya, ilal ilmin nafi'i, kepada ilmu yang bermanfaat, wal huda al kamili, dan kepada hidayah yang sempurna. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ilma tafsiri, bahwasanya ilmu tafsir, ajallul ulumi ala al-itlaq, adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Karena ilmu ini membahas tentang memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, kata Ibn Qayyim, ya, di Zadul Ma'ad, yaitu untuk ditadaburi, untuk dipahami, dan untuk diamalkan. Membacanya dan menghafalnya adalah penopang untuk tiga tujuan tadi. Ditadaburi, dipahami, dan diamalkan. Maka ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Wa afdaluha, ilmu yang paling afdal. Wa aujabuha, ilmu yang paling wajib. Wa ahabbuha ilallahi, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah amara bitadabburi kitabih, karena Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi kitabnya. Afala yatadabburuna al-Qur'an am ala qulubin aghfaruha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Ah, ini penting ini. Wa tafakkuri fi ma'ani, Allah memerintahkan kita agar kita memikirkan makna-maknanya, ya. Wal ihtida'i bi ayati, dan meneladani ayat-ayatnya sehingga kita bisa mengamalkannya. Wa asna'al qa'imina bidzalika, dan Allah memuji orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Paham sini? Wa ja'alahum fi a'lal maratibi, dan Allah menjadikan mereka, menempatkan mereka pada derajat yang tertinggi, yaitu orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, yang memahaminya, mengambil faedah, mengamalkan ayat-ayatnya, ya, mengamalkannya. Wa'adahum asnal mawahibi, dan Allah menjanjikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang paling mulia. Falau anfaqa al-abdu jawahira umurih, seandainya seorang hamba menginfakkan, artinya menghabiskan umurnya, umur yang jauhar, jawahir, umur yang paling berharga, fi hadzal fanni, untuk dia menekuni bidang studi ini, maksudnya untuk menekuni ilmu tafsir ini. Seandainya dia menghabiskan semua usia dia yang paling bermanfaat untuk belajar ilmu tafsir, lam yakun dzalika katsiran fi janbi ma huwa afdalul matalibi. Tayyib, barakallahu fikum. Itu sungguh belum seberapa jika dibandingkan dengan pencarian yang paling utama. Wa adzamul maqasidi, ya. Kemudian tidak sebanding pula dengan tujuan yang paling agung. Wa aslul usuli kuliha, dengan apa ini maknanya? Apa ya maknanya? Dan sumber dari segala sumber semuanya. Wa qaidatu asasid din, dan kaedah asas-asas agama. Wa salahul umuri, wa salahul umuri dini wa dunia wal akhirah. Ya, kemudian kebaikan, ya, karena apa namanya, kebaikan dunia, kebaikan perkara-perkara dunia dan akhirat. Ya, kemudian kanat hayatul abdi zahiratan bil huda wal khair wa rahmah, ya, maka kehidupan seorang hamba itu bersinar, bercahaya dengan hidayah, kebaikan dan rahmat. Ya, wa tayyibil hayati, dan kehidupan yang baik. Ya, wal baqiyati salihati, dan peninggalan-peninggalan yang saleh, yaitu peninggalan amal-amal saleh. Taibarakallahu fikum. Nah, Terus lanjut di sini. Siapa? Fikri, Fikri. Baca Fikri. Fikri bin Abdul Majid. Syara'a wal nasra'. Wal nasra'a al-ana bi-zikri al-qawa'id. Lamnya itu lam apa? Lamul amal. Berarti wal nasra'a majusum. Nah, terus wal nasra'a al-ana bi-zikri al-qawa'id wad-dawabiti ala wajhil ijazi alladhi yahsul bihi al-maqsudu li'annahu idza fataha lil-'abdi al-baba al-babu fa'il dari in fataha susah ya. Antum apa-apa latihan mesti baca kalimat-kalimat yang sedikit ribet ya. Tabarakallahu fikum. Mana tadi? Ya. Wal nashra' al-an. Kalau begitu sekarang kita mulai. Bi dzikril qawaidi wa dawabiti, untuk menyebutkan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan ala wajil ijaz. Tentunya secara ringkas alladhi yahsulu bihi al-maqsud, ya, agar maksudnya itu, tujuan dari disebutkannya kaidah-kaidah ini tercapai. Li'annahu idzan tafaha 'alil 'abdi al-babu, karena jika sebuah pintu telah dibukakan bagi seorang hamba, watamahadat indahul qa'idatu, dan dia pun juga kaidah-kaidah tersebut dia sudah pahami, ya, kaidah tersebut dia pahami, wa tadarraba minha bi'iddati amsilatin, dan dia pun juga sudah dapat melatihnya dengan mengikuti berbagai contoh, tuwaddihuha, yang menjelaskan, wa tubayyinu, dan yang menerangkan, tariqaha, ya, jalannya, wa manhajaha, maupun manhajnya, metodenya, lam yahtaj ila ziyadatil basti, maka dia enggak butuh lagi kepada keterangan tambahan yang panjang, wakas rati tafasili, maupun banyaknya perincian-perincian, ya, wa nas'aluhu, maka kita memohon kepadanya, kepada Allah, ayumiddana, agar Allah mengulurkan kepada kita, bi'aunihi, dengan pertolongannya, wa lutfihi, dengan kelembutannya, wa taufikihi, dengan taufiknya, wa ayyaja'alana, dan semoga Allah menjadikan kita, hadina, orang-orang yang memberikan petunjuk, wa muhtadina, dan yang diberi petunjuk. Ya. Maksudnya kita memberikan petunjuk, hidayatul irsyad. Paham gak sini? Muhtadina kita dapat petunjuk, hidayatul irsyad, dan hidayatul taufik. Karena yang namanya hidayah itu hidayatan, ada dua. Hidayatul irsyad. Ya. Hidayatul irsyad. Nah, paham sini? Nah. Yang kedua, hidayatul at-taufik. Ya. Paham gak sini? Nah. Kalau hidayatul irsyad, semua orang mungkin dapat hidayah. Mereka tahu sholat Ramadan itu wajib. Ya, sholat itu wajib. Ngerti mereka, dapat hidayatul irsyad, dapat hidayah. Ada yang enggak melakukan, berarti dia enggak dapat hidayah taufik. Ada orang yang ngerti, ada yang melakukan, dia dapat dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya, paham enggak sini? wa innaka la tahdi ila sirat. Ya, dan engkau wahai Nabi memberikan petunjuk. Petunjuk maksudnya apa? Petunjuk irsyad. Apa? Irsyad, bimbingan aja. Apa namanya? Kemudian ayat berikutnya apa? Yang menjelaskan tentang hidayah itu taufik. Kematian Abu Lahab, apa turun ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memberikan hidayah, hidayah taufik kepada pamanmu sendiri. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masuk ke qaidatul ula fi kaifiyati talaqqi at-tafsir. Ya, tentang bagaimana kita talaqqi, belajar tafsir. Banyak orang langsung belajar tafsir, hadir majelis tafsir ini, tafsir itu, tapi dia enggak ngerti kaidah bagaimana tafsirkan Quran. Makanya penting ya, makanya kita di selama mahat ini ada, kita selalu membuat kajian kaidah-kaidah tafsir. Ya, jadi itu udah 3 angkatan pertama sejak kita mengundurkan diri dari pengajar di Mahat Al-Azhariyah. Di sini 3 tahun pertama di sini. Pertama ada kita membahas usul tafsir Syekh Utsaimin. Tahun kemarin, tahun kedua, Muqaddimah Tafsir Ibnu Taimiyah dengan Syarah Syekh Utsaimin, dan ke tahun ketiga buku ini Faidul Ihsan. Ya, karena penting ya, kita berinteraksi dengan kaidah-kaidah tafsir. Siapa sih ini? Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Qala Musannif rahimahullah taala al-qaidatul ula fi kaifiyati talaqqi at-tafsir. Kullu man salaka tariqan وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلابد أن يفلح وينجح كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وكلما أدوم المطلوب تأكد هذا الأمر فتعين البحث التام عن أمثال وأحسن طرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها فعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم وإنهم إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعية ويعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون طيب شكرا نعم بارك الله فيك يا bagaimana kita belajar tafsir? Kullu man salaka tariqan, maka setiap orang yang menempuh suatu jalan, wa amila amalan, dan yang melakukan suatu amalan, perbuatan, atahu min abwabihi, maka ia pasti melakukan jalan tersebut, mengamalkannya dari pintu-pintu yang tepat. Wa turukihi al-musilati, dan jalan-jalan yang akan menghantarkan ilaih kepada jalan tersebut, kepada tujuannya tersebut. Fala budda ayyufliha, kalau begitu dia pasti beruntung, wayanjaha, dan dia pasti sukses, selamat. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, waqtul buyuta min abwabiha, dan masuklah dan datanglah kalian, masuklah kalian ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Ya, dari pintu-pintunya. Kalau mau belajar tafsir harus tahu pintu-pintunya. Wa kullama azmal matlubu, maka manakala suatu yang dicari itu agung nilainya, ta'akkada hadzal amru, maka perkara tersebut, yang dicari tersebut, semakin ditetapkan, semakin kokoh dia. Wa ta'ayyana al-bahthu at-tamu, ya, dan semakin jelas pula bahwasanya pembahasan yang sempurna itu, ya, pembahasan itu gimana terjemahnya, wa ta'ayyana, dan semakin jelas pula bahasan yang sempurna itu, an amsali, ya, tentang amsal, ya, wa ahsani turuq, ya, tentang, ya, yang paling terbaik, jalan yang paling terbaik, al-musilati ilaih, yang akan menghantarkan kepadanya. Ya, jadi maksudnya begini, jika suatu yang dicari itu semakin besar nilainya, yaitu kita ingin mencari tafsir, maka hal itu, maka semakin dibutuhkan, ia juga membutuhkan suatu kajian yang sempurna tentang cara-cara yang terbaik untuk mencapainya. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna ma nahnu fi, bahwa yang sekarang kita kaji saat ini, yang kita sekarang berada di pembahasan ini, huwa ahamul umuri, dia adalah perkara yang paling penting, ya, wa ajalluha, yang paling tinggi nilainya, wa asluha, yang merupakan yang paling pokok, ya, yang paling pokok. Fa'lam, ya, maka ketahuilah, anna hadzal qur'an al-'azima, bahwasanya al-qur'an al-'azim ini, anzalahu Allahu, yang Allah turunkan, li hidayatil khalqi, untuk memberikan petunjuk kepada para hamba, wa irsyadihim, dan memberi, menuntun mereka, wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin, dan bahwasanya di setiap waktu, di setiap zaman, ya, di setiap waktu dan di setiap zaman, yursidu ila ahadil umuri wa aqwabiha, bahwasanya Al-Qur'an memberikan petunjuk, ya, kepada perkara-perkara yang paling mendapatkan petunjuk, ya, ya, memberikan petunjuk kepada perkara yang paling mendapatkan hidayah, waqwamiha, dan yang paling lurus, ya, perkara yang terbaik dan yang paling lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Fa'ala nas, maka wajib bagi setiap orang, ya, ayat talaqqau ma'na kalamillah, agar mereka mempelajari makna kalamullah, makna Al-Qur'an, kama talaqqau sahabatu radhiyallahu anhum, sebagaimana para sahabat mempelajari makna-makna ayat Al-Qur'an dahulu. Fa innahum kanu idza qara'u asyra ayatin aw aqala aw aktsara, maka mereka jika mereka membaca 10 ayat atau kurang atau lebih dari itu, lam yatajawazuha, mereka tidak mau melampaui, ya, 10 ayat tersebut, ya, hatta ya'rifu ma dalat alaihi minal ilmi wa minal imani wal ilmi wal amali, masyaallah, hingga mereka mengetahui kandungan dari ayat tersebut yang menyangkut keimanan, ilmu dan amal, hingga mereka mengimaninya, mengilmuinya dan mengamalkannya, masyaallah, luar biasa ini, ya. Wa yunsilunaha 'alal ahwalil waqi'ah, sehingga mereka membangunnya atau menghubungkannya kepada kondisi-kondisi yang terjadi di sekelilingnya waktu itu. Fa ya'taqiduna ma mahtawat 'alaihi minal akhbar, dan mereka meyakini, mengimani semua kandungan yang terkandung dalam kabar-kabar Al-Qur'an tersebut, dan mereka juga tunduk, yang qaduna li awamiriha, mereka tunduk kepada semua perintah-perintah Al-Qur'an tersebut, wa nawahiha, dan larangannya. Wa yadkhiluna fiha, sampai sini udah, wa yadkhiluna fiha jami'a ma yashaduna minal hawadisi wal waqa'i al mawjudati bihim wa bi ghairihim, dan mereka memasukkannya atau menerapkannya, ya, pada semua peristiwa dan masalah yang ada di sekitar mereka, dan mereka, ya, yang ada pada mereka dan sekitar mereka, yuhasibuna anfusahum, dan mereka pun menghisap, artinya mengintrospeksi diri mereka sendiri, hal hum qa'imuna biha, apakah mereka sudah menerapkannya, au mukhillun, atau mereka belum menerapkannya. Jam berapa zuhur? Apa? 52. Sekarang jam 11 salat berapa? Hah? 51. Cukup dulu kali ya. Habis zuhur kita lanjut lagi deh sedikit. Karena nanggung ini. Ya. Habis zuhur mudah-mudahan mukadimah ini atau kaidah pertama ini kita selesaikan. Kalau bisa langsung masuk ke kaidah kedua. Cukup dulu. Subhanallahi walhamdulillah. Syadallah ila ganta astagfirullah wa atubu ilaihi.